Masih bareng di Angel. Cewek banget. Kok si Cang. Tio Putra Angel juga thank you. Buat Adi Karas Pati juga thank you. Spesialnya buat Putu Jekal bergoyang. tadi dua buah lagu bersama All Angels-nya di Angels yang hari ini menemani kita semua ya.